Seluruh makhluk adalah merupakan apa? Hamba Allah Jalla wa'ala. bagus. Itu menunjukkan bahwasannya kita membutuhkan siapa? Allah. Dan Allah tidak butuh sama kita. Yang ketiga, Allah memiliki aturan yang pasti apa? Yang pasti akan berjalan. Pada malam hari ini kita akan memasuki tafsir ayat yang ketiga dari surat An-Nas. Apa bunyinya? Ilahinna. Apa artinya ilahinna? Hah? Sesembahan para manusia. Ilah artinya kesembahan ya. Makna dari ilahinna artinya adalah Allah merupakan kesembahan yang hak bagi para manusia. Dan dialah yang benar-benar disembah, dicintai dan diagungkan oleh hati para hamba. Ini makna dari ilahinna. Di sini kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada sesembahan para manusia. Jadi ilah di sini terjemahan yang pas adalah apa? Sesembahan. Dan kita perlu mengetahui makna ini dengan benar. Karena ilah memiliki hubungan dengan kalimat thayyibah. Apa itu? La ilaha illallah. Jadi manakala kita memahami kata ilah yang ada dalam ayat yang ketiga dari surat An-Nas, ilahinna, maka kita pun akan memahami dengan baik arti dari apa? La ilaha illallah. Masih terngiang-ngiang di telinga kita apa yang disampaikan oleh pak guru kita dulu ketika kita masih sekolah. Saat itu kita diajari bahwasannya arti dari la ilaha illallah adalah apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya yakin penafsiran yang diajarkan tersebut membekas di dalam jiwa kita, karena kita mempelajarinya ketika masih kecil. Dan yang namanya anak kecil dimasukkan apa saja itu akan apa? Akan nempel kuat. Makanya anak-anak kerja sekarang hafal apa? Nyanyian. Cepet banget apa? Ketika lagi bombingnya tak gendongnya Mbah Surip, anak-anak TK-TK itu sudah hafal. Sekali dengarkan langsung apa? Makanya jadi pertanyaan buat kita, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang kita perdengarkan di telinga anak-anak kita? Hah? Apa yang diperdengarkan di rumah? Quran? Apa dangdut? Hah? Jadi apa yang dipelajari oleh anak-anak kecil, apa yang didengarkan oleh anak kecil itu sangat membekas. Kenapa? Karena masih kosong otak kita. Tidak kayak kita. Nah, yang sudah kebanyakan apa? Pikiran. Ngaji boleh beri kelamin. Kenapa? Karena di otak kita pikirannya apa? Utang. Apalagi? Gimana jadi magangan buat anak istri? Gimana urusan masyarakat? Gimana urusan kantor? Jadi ibarat gelas itu sudah apa? Sudah penuh. Kalau anak kecil kebalikannya kosong. Dimasukkan apa saja masuk. Makanya penafsiran yang diajarkan oleh guru agama kita dulu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu sangat membekas. Karena kita belajar dulu saat kita kecil. Dan tidak sedikit di antara orang-orang yang meninggal dunia sambil membawa penafsiran itu di dalam benaknya. Yang jadi pertanyaan, tidakkah terbesit di benak kita untuk meninjau kembali penafsiran itu? Tidakkah kita pernah bertanya dalam benak kita, apakah penafsiran tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah penafsiran itu merupakan penafsiran yang diajarkan oleh para ulama kita terdahulu? Dan apakah penafsiran tidak ada Tuhan selain Allah itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab? Kenapa kita perlu bertanya seperti itu? Karena kenyataannya, manakala kita akan berurusan dengan sesuatu yang bersifat duniawi, kita akan sangat hati-hati. Iya enggak? Mau beli motor, mau beli rumah, mau berobat, bahkan para ibu-ibu yang mau beli pelembab wajah, dia akan sangat hati-hati dalam memilih dan memilah. Bahkan mungkin ada yang sempat untuk istikharah terlebih dahulu. Ada bu, beli pelembab wajah istikharah dulu ya bu? Atau bapak-bapak ini ya, mau beli motor istikharah dulu, ini Mio apa Revo ya? Dalam perkara dunia yang tidak akan kita bawa ke kuburan, kita sangat hati-hati. Apakah tidak pantas kita untuk bertanya tentang sesuatu yang merupakan inti dari agama kita, yaitu akidah, penafsiran dari la ilaha illallah? Jadi kita perlu mengetahui apakah betul la ilaha illallah penafsirannya yang benar adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Kata kuncinya itu ada dalam kata apa? Ilaha. Apakah betul ilah artinya secara bahasa Arab dan secara Al-Quran serta Sunnah artinya adalah Tuhan? Jawabannya ilah dalam bahasa Arab itu berasal dari fi'il alaha. Fi'il artinya apa? Kata. Jadi kata ilah itu adalah merupakan bersumber dari fi'il atau kata alaha. Alaha artinya adalah menyembah atau beribadah. Kemudian ilah merupakan masdar. Ini bagi yang paham bahasa Arab, silakan. Tapi saya harus jelaskan supaya tahu silsilahnya, kenapa nanti ilah ditafsirkan dengan apa yang akan kita sebutkan. Ilah itu adalah merupakan masdar yang berbentuk fi'al yang bermakna maf'ul. Paham rasa? Enggak paham. Yang penting didengar dulu. Nanti kita akan tahu. Kalau yang enggak paham bahasa Arab, yang penting intinya apa nanti. Ya. Jadi ilah artinya adalah makhluk yang berarti sesembahan. Jadi penafsiran harfi dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan selain apa? Allah. Itu penafsiran harfinya. Jadi yang benar bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada sesembahan selain Allah. Mungkin ada yang bertanya dan penafsiran Ustaz, itu ulama mana Ustaz yang menafsirkan seperti ini? Jangan-jangan itu ulama Wahabi Ustaz. Ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Dari mana Ustaz sumbernya? Baiklah, kita akan datangkan para ulama klasik. Mulai dari abad ke-3 Hijriah sampai ulama abad ke-10 Hijriah. Dan yang akan kita bawakan semuanya adalah ulama mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat Indonesia mengaku apa? Bermadzhab Syafi'i. kita bawakan ini loh perkataan ulama mazhab Syafi'i. Karena kalau misalnya kita bawakan ulama mazhab lain, kita tuh orang Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Pokoknya kalau enggak Syafi'i ya enggak mau. Nah, sekarang kita lihat ini loh mazhab Syafi'i ulamanya kayak gini. Di antara ulama mazhab Syafi'i yang menafsirkan kata ilah dengan sesembahan adalah seorang ulama besar ahli bahasa terkemuka yang bernama Imam Al-Azhari. Beliau pernah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dialah ilah di langit dan ilah di bumi. Beliau menafsirkan ayat ini ay ma'budun la na'budu rabban siwahu. Arti ilah kata beliau adalah sesembahan yang kita tidak menyembah rob selain dia. Siapa lagi Ustaz? Ulama yang lainnya adalah Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan ayat ke-60 dari surat An-Naml. Ada lagi yang lain Ustaz? Ada lagi. Yaitu Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi juga menafsirkan hal yang serupa dalam tafsirnya. Baik. Tidak ada sesembahan selain Allah. Tapi Ustaz, kita sering mendengar ada ditambah kalimat apa? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Itu apa benar Ustaz ada tambahan seperti itu? Jadi secara artinya tidak ada sesembahan selain Allah. Tapi kok ada yang nambahin Ustaz? Tidak ada sesembahan ditambah apa tadi? Yang berhak untuk disembah selain Allah. Apa betul ada tambahan seperti itu dan apa gunanya tambahan seperti itu? Dan siapa yang menambah dengan tambahan seperti itu? Jawabannya betul. Tambahan itu penting untuk kita tambahkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita katakan tidak ada sesembahan selain Allah, orang akan protes. Dan dia akan berkata, enggak benar Ustaz kalimat tersebut. Karena nyatanya ada enggak sesembahan selain Allah? Ada enggak? Bukan hanya ada, apa? Banyak. Jadi kalau misalnya kita katakan tidak ada sesembahan selain Allah, itu enggak sesuai dengan realita. Realita dan kenyataan yang kita lihat di masyarakat, banyak sesembahan selain Allah. Jadi kalau misalnya kita katakan tidak ada sesembahan selain Allah, itu enggak sesuai dengan realita. Karena banyak sesembahan selain Allah. Mulai dari yang makhluk mati sampai yang makhluk apa? Hidup. Mulai dari benda mati sampai benda hidup. Semuanya ada. Benda mati banyak. Ada patung. Ada apa lagi? Keris. Nah, sekarang zamannya jamatan keris ya. Bulan Suro. Muharram. Ya. Nanti kalau yang hadir pengajian hari Jumat depan, ini insya Allah saya akan membahas pada materi bulan hari Jumat di Masjid Agung ini, materi tentang bulan Suro. Sekarang masanya orang menyembah keris. Itu benda mati. Diperlakukan dengan istimewa di jamas. Di jamas itu diapakan? Hah? Tahu enggak di jamas? Di jamas itu dimandikan. Di keris pun perlu mandi. Kemudian airnya, Masya Allah, nangis kopo kejan. Selamat dunia akhirat ya. Pokoknya itu obat segala penyakit itu. Kalau dapat airnya itu buat ngobati kanker oke. Okay. Gatal-gatal oke, okay. Eksim oke, okay. Apalagi semua penyakit oke. Okay. Kalau mau ngobati pakai bekas jamah. Mulai dari benda mati sampai yang hidup banyak. Mereka yang menyembah-nyembah para wali yang hidup dan yang meninggal banyak. Itu. Jadi kalau misalnya kita katakan tidak ada sesembahan selain Allah, ini keliru karena tidak sesuai dengan apa? Realita yang ada. Kenyataan yang ada di lapangan membuktikan bahwasanya sesembahan selain Allah banyak. Jadi supaya sesuai dengan realita, itu bagaimana Ustaz? Kita tambahkan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain apa? Allah. Nah, kalau ini baru benar. Sesembahan-sesembahan yang ada selain Allah, mereka tidak berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah hanyalah siapa? Hanyalah Allah, Jalla wa'ala. Timbul pertanyaan, itu tambahan itu siapa yang nambah ya? Ustaz sendiri ama ada ulama yang nambah. Jawabannya ada, Mas. Dan ulama tersebut adalah ulama mazhab Syafi'i, yaitu Imam Al-Baydawi rahimahullah. Imam Al-Baydawi kata beliau, al-ilahu fil asli li kulli ma'budin. Pada asalnya kata ilah itu digunakan untuk setiap sesembahan. Thumma ghalaba 'alal ma'budi bihaq. Kemudian lebih banyak dipakai untuk sesembahan yang berhak untuk dewa. Ada lagi ustaz yang lainnya? Oh, ada lagi Imam As-Suyuti. Kalau enggak percaya buka di dalam tafsir apa? Jalalain. Ini tafsir yang dijadikan sebagai referensi utama di pondok-pondok tradisional. Tapi sayangnya enggak tahu ini kebaca apa enggak. Dalam tafsir Jalalain ayat 255 dari surat Al-Baqarah, beliau berkata, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illa hu. Yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah di alam semesta selain dia, yaitu siapa? Allah Subhanahu. Ada lagi ustaz? Ada. Silakan baca apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syarbini ketika beliau mensyarah kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan semua yang saya sebutkan tadi adalah ulama mazhab Syafi'i. Enggak satu pun saya menukil dari selain mazhab Syafi'i. Nah, monggo. Kaum muslimin yang merasa bermazhab Syafi'i, ini loh perkataan para ulama Syafi'i. Jadi penafsiran yang benar dari ilah apa tadi? Sesembahan apa? Yang berhak itu apa? Ah. Kenapa sih membesar-besarkan permasalahan? Lawang cuma menafsirkan satu kata saja kok sampai mendatangkan ulama-ulama dari dulu sampai sekarang. Buat apa kita? Masalah remeh kok. Cuma menafsirkan apa? Satu kata. Gimana kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana? Nah, gimana jawaban antum ini? Antum ini mau pulang ke rumah ini. Habis isya nanti mungkin akan ditanya sama orang, kenapa sih kalimat satu saja kok dipermasalahkan? Nah, piye jawabnya? Jawabannya dari tiga sisi. Yang pertama, masalah ini bukan masalah yang remeh. Masalah ini bukan masalah apa? Yang remeh. Kenapa? Karena masalah ini berkaitan dengan penafsiran kalimat mulia yang merupakan kunci masuk Islam. Apa itu? La ilaha illallah. Masa penafsiran la ilaha illallah itu masalah yang remeh? Yang mana kalimat mulia ini adalah merupakan kunci seseorang kalau mau masuk Islam. Dan berkaitan dengan penafsiran kalimat terakhir yang seharusnya diucapkan oleh seorang hamba sebelum dia meninggal dunia. Jadi bukan masalah yang remeh. Ini adalah masalah yang besar karena hubungannya dengan kunci masuk Islam dan kalimat yang terakhir yang seharusnya diucapkan oleh seorang hamba ketika dia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Kekeliruan dalam menafsirkan kata ilah akan menyeret seseorang ke dalam kekeliruan yang lebih besar. Bahkan bukan hanya kekeliruan, namun dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa apa? Loh kok bisa? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena seandainya seseorang meyakini bahwasannya arti dari ilah itu adalah Tuhan, dia bisa mengatakan, wah, saya ini sudah meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Saya sudah yakin itu, tidak ada Tuhan selain Allah. Cuma saya itu butuh perantara yang bukan Tuhan antara saya dengan siapa? Dengan Allah. Karena saya ini banyak dosanya dan saya ini gak pantas kalau langsung berhubungan Allah. Saya butuh perantara antara saya dengan siapa? Dengan sopo perantara ini? Nah, perantaranya malaikat, nabi, wali, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka menyembah makhluk-makhluk tadi dengan asumsi bahwasannya mereka bukan apa? Tuhan. Mereka makhluk biasa. Itu yang biasa diistilahkan dengan wasilah. Tapi wasilah yang keliru. Jadi kalau misalnya kita ini makhluk yang banyak dosanya, jadi gak pantas kita kalau misalnya langsung berhubungan dengan Allah. Saya itu butuh makhluk-makhluk mulia yang mendekatkan saya dengan Allah Jalla wa'ala. Siapa itu? Ya para nabi, ya para wali, ya para malaikat. Itulah perantara antara saya dengan Allah secara luar. Loh mas, jenengan itu berarti telah berbuat syirik itu namanya. Loh, saya itu sudah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi karena sumber kekeliruannya itu karena apa? Karena keliru menafsirkan apa? La ilaha illallah. Menurut dia arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah dan itu sudah dia yakini cukup buat dia. Jadi kalau misalnya saya sudah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah sudah cukup. Bahwa saya itu nanti mau mencari perantara-perantara selain Allah, mereka kan bukan Tuhan, enggak masalah. Jadi kekeliruan dalam memahami ilah dalam kalimat la ilaha illallah akan menyeret kepada penyimpangan yang lebih besar, yang lebih parah sampai taraf perbuatan syirik. Tapi kalau misalnya orang yang meyakini bahwasannya la ilaha illallah artinya adalah tidak ada kesembahan yang hak atau yang berhak untuk disembah selain Allah, maka dia tidak akan mempersembahkan ibadah sedikit apapun kepada selain Allah, siapapun dia. Entah dia Tuhan, entah dia apa, selain Tuhan. Pokoknya yang penting, yang namanya ibadah itu adalah hak mutlak Miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi entah dia itu jin, entah dia itu benda mati, entah dia itu wali, pokoknya kalau disembah berarti ini sesembahan. Dan itu bertolak belakang dengan kalimat yang mulia apa? La ilaha illallah. Itu faedahnya. Kalau orang itu benar dalam memahami kata apa? La ilaha illallah. Jawaban yang ketiga. Penafsiran tadi adalah penafsiran yang diridhoi oleh para ulama besar dari kalangan salafus saleh. Dan tentunya lebih pintar siapa? Kita apa mereka? Lebih pintar siapa? Ada yang berani ngomong kita? Kalau ada yang berani ngomong kita, kebangetan. Karena kita itu kalau dibandingkan dengan mereka mungkin sekukunya aja enggak ada. Ilmu kita enggak ada apa-apanya. Ibadah kita enggak ada apa-apanya. Warak kita, kehati-hatian kita enggak ada apa-apanya. Apa yang mau kita banggakan? Bahasa Arab kita juga enggak ada apa-apanya. Ada apa ada di sini yang bahasa Arabnya lebih canggih daripada ulama salaf? Oh, fi'il aja mungkin belum, baru dengar sekali ini, atau masdar baru dengar sekali ini. Mau dihadapkan dengan para ulama terdahulu yang mereka jelas-jelas keilmuannya jauh lebih tinggi, dan bukan hanya keilmuan, ketakwaan mereka jauh di atas kita. Dan ketakwaan seseorang itu mempengaruhi kejernihan ilmu yang dia miliki. Makanya kita dapatkan para ulama kita terdahulu, mereka itu selalu sejajar antara ibadah dengan apa? Dengan mencari ilmu. Para ulama dulu sekali berimam Ahmad dan yang lainnya, Imam Syafi'i, mereka adalah orang-orang yang tekun dalam beribadah. Makanya ilmu mereka jernih. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Waqi', kata beliau, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, suatu ketika saya pernah mengadu kepada guru saya yang bernama Waqi'. Apa katanya? Wahai Waqi', saya kok apalannya susah. Susah apa? Kenapa? Siapa yang ngadu? Imam Syafi'i. Masya Allah, Imam Syafi'i susah ngapal, apalagi kalau kita kayak gini. Imam Syafi'i itu kalau baca buku ya, kalau baca kayak gini nih, yang ini ditutupi. Mau baca halaman segini, yang ini ditutupi. Kenapa? Khawatir terlihat. Kalau terlihat, khawatir nempel dulu sebelum ini. Jadi coba ngelihat sekejap mata itu langsung apa? Kayak foto lah. Cepat gitu. Makanya kalau baca di sini kan tutupi satu halamannya. Dia pengen baca ini dulu. Nanti kalau kelihatan yang ini, nanti ini dahului yang halaman sebelumnya. Itu saja ngeluh sama siapa? Sama gurunya. Wahai guru-guru saya, ini hafalannya kok susah banget. Aduh, kalau kita ini gimana gitu ini? Apa kata gurunya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata gurunya, gurunya itu menasihatkan supaya Imam Syafi'i itu meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi hafalan susah itu sumbernya apa? Maksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun. Karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan dikaruniakan kepada para pelaku apa? Jadi kalau misalnya kita ngaji zikir kobar isawis kelalen, coba dikoreksi. Kita banyak maksiat apa enggak? Mata kita ini sudah kita tundukkan apa masih jelalatan? Sholat kita sudah tepat waktu, khusyuk atau belum? Lisan kita sudah jaga untuk mengucapkan kata-kata yang baik saja atau belum? Kalau belum wajar ilmu yang kita miliki cepat apa? Cepat menguap. Itu wajar. Jadi kenapa para ulama kita dulu ilmunya kuat, jernih? Karena mereka itu mensejajarkan antara ibadah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dengan mencari. Maka kalau misalnya kita bandingkan diri kita dengan para ulama sebelumnya, gak ada apa-apanya. Dan inilah penafsiran yang diridhoi oleh para ulama. Masa kita mau menentang penafsiran tersebut dengan otak kita yang sangat terbatas dan tingkat keimanan kita yang sangat rendah? Makanya Abu Hamid Al-Ghazali, beliau pernah berkata, wa'lam, ketahuilah, annal haqqa alladhi la mira'a fihi 'inda ahli al-basair, ketahuilah bahwasanya kebenaran yang tidak lagi diperdebatkan oleh orang-orang yang berilmu, huwa madhhab as-salam, adalah madhhabnya. Ini Imam Ghazali berkata. Jadi kebenaran yang sudah tidak diperdebatkan lagi adalah keyakinannya para ulama salafus saleh. Dan inilah kewajiban kita. Kewajiban kita adalah mengikuti apa yang diwariskan oleh para ulama kita terdahulu, yang mana mereka telah direkomendasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi keemasan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masanya siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, yaitu para apa? Para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya lagi, yaitu siapa? Para tabi'ut tabi'in. Dengan tiga jawaban ini kita mengetahui bahwasannya penafsiran atau pembahasan tentang kata ilah itu adalah merupakan pembahasan yang amat sangat penting sekali, karena itu berkenaan dengan penafsiran kalimat yang mulia, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ada pertanyaan? Istighosah, apa hukumnya? Istighosah adalah ibadah yang sangat mulia. Istighosah adalah merupakan apa? Ibadah yang sangat mulia. Karena Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kita untuk beristighosah kepada Dia. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah, ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, kemudian Allah mengabulkan permintaan kalian. Jadi istighatsah adalah ibadah yang sangat mulia. Apa artinya istighatsah? Memohon apa? Memohon pertolongan. Istighatsah artinya apa? Memohon pertolongan, terutama dalam hal-hal yang besar. Ini bedanya dengan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah itu mohon pertolongan juga. Cuman kalau istighosah itu mohon pertolongan dalam perkara yang apa? Besar. Misalnya istighosah ketika kaum muslimin sedang dihabisi oleh musuh-musuh Islam dalam peperangan. Istighosah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, beliau beristighosah kepada Allah Jalla wa'ala, dikisahkan saking tingginya beliau apa? Mengangkat tangannya sampai sorban yang ada di punggungnya itu terjatuh, saking dia itu mengharap kepada Allah Jalla wa'ala dalam permasalahan yang besar. Istighosah ibadah. Kalau ibadah, istighosah itu ibadah. Berarti kalau ibadah itu mintanya sama siapa? Hah? Sama siapa? Berarti kalau ada yang istiwakan sama selain Allah, betul kan? Berarti itu istiwa yang keliru. Nah, kalau sampai ada orang yang beristiwa kepada selain Allah, berarti itu praktek istiwa yang apa? Yang keliru. Misalnya istiwa minta tolong kepada Rasulullah SAW, atau minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, itu keliru. Keliru apanya? Objek yang dituju keliru. Kalau mau mencari istighosah yang benar, tujukanlah istighosah itu kepada Rabb semesta alam, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya perlu dahului keterangan itu dengan penjelasan yang saya sebutkan tadi di awal, bahwasanya istighosah adalah ibadah yang mulia yang diperintahkan dalam ajaran Islam? Karena kalau misalnya tidak didahului dengan pendahuluan itu, nanti bisa-bisa orang salah paham. Loh, kayak istighosah rawli. Istighosah kok ada dalilnya sekarang Quran? Ya betul, ada dalilnya. Tapi istighosah kepada siapa? Yang ada dalam Al-Quran jelas-jelas istastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Siapa di sini? Allah. Cari dalam Al-Qur'an. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir, gak ada satupun ayat yang memerintahkan kita untuk beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau beristighosah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sepotong ayat pun tidak ada. Adanya istighosah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jawabannya. Ya. Kemudian juga istighosah itu tidak perlu diawali dengan ritual-ritual yang ada ajarannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istighosah ya istighosah saja, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi aghithni, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, berilah pertolongan kepada-Mu. Cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu didahului dengan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana dengan orang yang menafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, namun dia meyakini dan praktek dalam kesehariannya dia itu tetap beribadah hanya kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah, apakah status dia? Jawabannya, status dia tetap sebagai seorang muslim. Status dia tetap sebagai seorang muslim selama dia tidak mempersembahkan sesuatu ibadah kepada selain Allah, maka dia tetap sebagai seorang muslim. Dan dia seandainya meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, dia sangat berhak untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Makanya tadi kan saya cuma mengatakan kekeliruan dalam menafsirkan itu adalah merupakan bentuk kekeliruan yang akan menyeret kepada kekeliruan yang lebih besar, yaitu perbuatan syirik. Jadi saya tidak mengatakan orang yang menafsirkan seperti itu otomatis dia berbuat syirik, tidak. Saya cuma mengatakan kekeliruan dalam pemahaman ini akan menyeret kepada kekeliruan lain. Tapi bukan berarti ketika saya katakan seperti ini kekeliruan yang ringan, tidak. Apalagi seandainya dia sudah tahu. Kalau tadi kebanyakan orang tidak tahu. Mungkin yang dengar seperti ini kan baru sekarang ya, banyak di antara yang hadir di sini mungkin baru dengar bahwasanya ilah tidak ada Tuhan selain Allah, penafsiran itu sebenarnya itu kurang pas. Mungkin banyak yang baru dengar. Itu padahal yang ngaji. Kalau yang enggak ngaji gimana? Itu mungkin enggak pernah dengar sama sekali mungkin. Bahkan mungkin tidak pernah terdetik di dalam benak. Nah, orang-orang yang seperti itu dan mereka menafsirkannya karena ketidaktahuan mereka. Dan juga tidak ada ilmu yang sampai ke telinga mereka. Kemudian praktek kesehariannya sesuai dengan penafsiran yang benar, dalam arti yang dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap dianggap sebagai seorang muslim. Nah, dan sangat berpeluang untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla wa ala. Namun seharusnya seorang muslim itu tidak menganggap ringan kekeliruan tersebut, karena itu tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada pertanyaan lain? Sekiranya cukup ya. Sekiranya cukup sampai di sini. Segala perhatian yang mengucapkan terima kasih atas segala kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah.